Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas, kita kembali kepada seri dakwah ilallah, Islamic Shadow Presentation. Kita lanjutkan materi tentang ma'rifatullah. Saudaraku yang budiman, tuan-tuan cerdas, memang ilmu tentang Allah, ya, ma'rifatullah ini adalah ilmu yang sangat luas dimensinya. Kenapa? Karena objeknya adalah Allah. Ya. Ya, kita mempelajari tentang Allah di mana segala ya, kehidupan ini, ya, tanda seluruh kehidupan ini adalah bukti adanya Allah, bukti akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu. Jadi kita membicarakan sesuatu hal yang luar biasa besar dan merupakan ilmu yang paling pokok dalam pengetahuan, ya. Ilmu yang akan mempengaruhi, ya, seluruh dimensi kehidupan seseorang lahir maupun batin, ya. Dengan memahami ilmu ini, ya, apabila kita mengenal Allah dengan benar, ya, atas rahmat dan hidayah Allah, atas bimbingan Allah, insya Allah itu kita akan menjadi pribadi yang luar biasa, ya, di mata Allah Subhanahu wa taala dan di mata di hadapan seluruh makhluknya, ya. Siapa yang mengenal Allah dengan sebenarnya, maka dia akan, ya, semakin cinta kepada kehidupan di akhirat dan semakin paham tentang tipu daya kehidupan di dunia ini. Sehingga orientasinya, orientasi hidupnya untuk akhirat. Ya. Hadis yang sangat terkenal, ya, yang di dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi, ya, itu dijadikan sebagai pembukaan. Ya. Ya, hadis dari Umar bin Khattab. Ya. Innamal a'malu binniyat. Wa innama likullim ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kana hijratuhu li dunya yuhsibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sesungguhnya, ya, segala amal, ya, perbuatan itu tergantung dari niatnya. Barang siapa yang niatnya, ya, untuk Allah dan Rasulnya, berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, ya, berhijrah kepada Allah dan Rasulnya artinya apa? Mengenal Allah dengan benar, kemudian beriman, kemudian mencintai Allah, ya, takut kepada Allah, ya, jadi cinta dan takut sekaligus, ya, berharap kepada Allah, ya, mengharapkan rahmatnya, ridhonya, tapi juga takut akan siksanya. Karena Allah, ya, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, tapi Al-Ghafur, tapi juga Syadidul Iqab, ya. Dul, ya, ya, Allah memiliki Syadidul Iqab. Jadi Allah Ghafurur Rahim, tapi juga Syadidul Iqab. Allah Maha Pengampun, penyayang, ya kan? Tapi juga azabnya sangat pedih. Jadi kemudian dia mencintai Allah, takut, ya, berharap, ya. Kemudian dia semakin dekat kepada Allah. Kemudian dia ridho dengan Allah dan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi hal yang tidak disukai Allah, Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hijrah kepada Allah. Ya. Makna hijrah kepada Allah, beriman dengan sungguh-sungguh, beramal soleh untuk Allah, ikhlas semata. Kemudian hijrah kepada Rasul artinya beriman kepada Rasul. Ya, kepada Rasul Muhammad SAW, ya, berarti termasuk semua yang disabdakan, ya, mengikuti apa yang diperintahkan, ya kan, menjauhi apa yang dilarangnya dan mengikuti jalan hidup yang diajarkan, yang dicontohkan. Ya, itu. Sungguh-sungguh, ya. Ya, itu adalah hijrah kepada Allah dan Rasul. Ya. Kemudian barang siapa yang hijrah kepada dunia, ya, yang dicarinya, dunia ini berarti, ya, segala hal yang terkait dengan dunia ini, ya, harta, harta dunia. Kenapa? Karena harta tidak akan kita bawa setelah kita mati. Kemudian popularitas, ya. Popularitas juga tidak akan kita bawa. Kalau kita sudah mati, ya udah selesai. Popularitas, gelar, ya kan? Gelar, kehormatan, status sosial, ya kan? Itu juga tidak akan kita bawa. Duniawi, ya. Ya, kemudian fasilitas-fasilitas, ya. Fasilitas-fasilitas, kemudahan, sarana-prasarana, kebendaan. Nah, itu semua adalah duniawi, ya. Dan barang siapa yang mencari itu, duniawi, ya. Kekuasaan, popularitas, kekayaan, ya. Maka atau wanita yang mau dinikahi, ya. Ya. Maka dia akan mendapatkan itu, ya. Tapi di akhirat tidak akan mendapatkan balasannya. Jadi memang dia mengejar dunia akan dapat dunia itu, ya. Orang bekerja keras, ya, belajar bekerja keras, yang dicari apa? Supaya mendapat karir, ya. Pekerjaan, bisnis lancar, ya kan? Kemudian status sosialnya naik, menjadi orang yang berkuasa, ya, dihormati, disegani, ya. Maka dia dapat dunia itu, ya, tapi di akhirat tidak dapat. Karena apa? Memang yang dikejar adalah dunia. Begitu juga kalau wanita yang dikejar-kejar, karena dia cantik, molek, ya kan, menarik, ya kan. Nah, kemudian dia dapat wanita itu dan dia bahagia dengan wanita itu, ya. Dan hanya dapat dengan itu, tapi di akhirat tidak dapat balasannya. Usaha kerja keras dia, ya, mengerahkan potensi waktu tenaga pikiran dia tidak dapat balasan di akhirat. Kenapa? Karena dia memang tujuannya untuk dunia ini. Nah, saudaraku yang budiman, Tuhan yang cerdas, maka di dalam surat Ar-Rum ayat 7, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhiratihim ghafilun. Ini adalah kriteria orang-orang yang tidak mengenal Allah, ya, tidak mengenal Allah dengan benar. Mereka itu hanya mengetahui, ya, yang lahir dari kehidupan dunia ini, ya. Sedangkan mereka tentang kehidupan akhirat lalai. Hidupnya memang hanya untuk dunia ini, ya. Ya. Motonya adalah kita hidup di dunia, ya kan, sekali, dan setelah itu, setelah mati kita akan tidur selama-lamanya. Tidak ada kehidupan setelah mati. Maka, ya, motonya adalah, moto mereka, ya, mumpung masih di dunia ini, maka ya, mereka mencari kesenangan sebanyak-banyaknya, mencari menghibur diri dengan sebaik-baiknya, dan untuk itu mereka menghalalkan segala cara, dan mereka tidak takut kepada Allah karena tidak mengenal Allah, dan mereka tidak mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat karena mereka memang tidak, ya, tidak memahami dengan benar kehidupan akhirat, bahwa di akhirat ada pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap segala perbuatan kita di dunia ini. Ya. Jadi mereka hanya mengenal dunia secara materialistik, apa yang zahir, apa yang nampak saja, ya, itu. Jadi mereka tidak tahu bahwa di balik, ya, fenomena dunia yang zahir, yang nampak ini ada alam gaib, ya. Ada Allah, ada para malaikat, ya kan? Ada iblis, setan yang senantiasa memperdaya manusia, ya. Yang berusaha menyesatkan. Kemudian ada kehidupan, ya, lain, yaitu nanti setelah kita mati kehidupan di alam kubur, kemudian nanti ada padang mahsyar, ya, di hari akhir, ya, hari pembalasan. Kemudian ada yang melisap, yang memizan, ya, sampai ada surga dan neraka. Ending, ya, akhir dari perjalanan manusia adalah di surga atau di neraka. Di neraka atau di surga. Nah, kemudian maka Allah memerintahkan kepada Rasulullah di dalam surat An-Najm ayat 29-30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa'rid 'an man tawalla 'an dzikrina wa lam yurid ila al-hayatad dunya. Dzalika mablaghuhum minal 'ilm. Inna rabbaka huwa 'alamu man dhalla 'an sabilihi wa huwa 'alamu biman ihtada. Maka wahai Muhammad, berpanglilah, ya, dari orang-orang yang berpaling dari peringatan kami, ya. Mang tawalla ang zikrina, ya. Jadi orang-orang yang menolak seruan kami. Kami di sini adalah seruan Allah, ya, seruan Rasulullah, ya. dan tidak menginginkan kecuali kehidupan duniawi. Ya. Ya. Walam yuridu ilal hayata dunia. Jadi mereka yang diinginkan hanya kehidupan duniawi. Ya. Bagaimana supaya bersenang-senang, bisa meniti karir, ya kan? Bersenang-senang dengan keluarga, ya. Bagaimana supaya hidupnya nyaman, sejahtera? Bagaimana supaya dia bisa bahagia dengan dunia ini? Ya. Jadi yang dicari adalah duniawi, ya, status sosial di duniawi. Nah, itulah dalika mablaghuhum minal ilm. Itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka. Jadi mereka hanya melihat dunia ini secara fisik, ya. Ya. Dan mereka tidak melihat, tidak mempersiapkan diri untuk kehidupan nanti setelah mati. Nah, maka inna rabbaka huwa alamu biman dhalla an sabilihi wa huwa alamu biman ihtada. Allah yang Dialah yang paling mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Artinya apa? Artinya orang, ya, yang hanya hidupnya, orientasinya, motivasinya, tujuannya hanya untuk duniawi ini, di dunia ini, ya, maka dia sesat, ya kan? Sementara orang yang mendapat petunjuk adalah orang yang, ya, orientasi hidupnya untuk di akhirat, untuk mencari ridho Allah, ya, di dunia mencari ridho Allah, ya, di akhirat mencari ampunan Allah dan rahmat Allah. Jadi ya, sehingga hatinya itu takut, ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, manusia, ya, kebanyakan yang sekarang ini, ya, dengan adanya era materialistik, era modernisasi, ya, di mana sarana-sarana kebendaan, ya, dengan ilmu teknologi canggih, sarana kebendaan, fasilitas materi, ya, itu sangat demikian membanjiri, ya, membanjiri kehidupan manusia, ya, sehingga orientasi hidup menjadi berubah, ya, banyak yang berubah orientasinya adalah bagaimana memenuhi kebutuhan materi, ya, punya rumah yang bagus, megah, dengan fasilitas rumah yang sangat nyaman, modern, ya kan, semuanya serba enak, mudah, ya kan, itu yang dicari. Kemudian keluarga yang sejahtera, bahagia, ya, itu yang dicari, sehingga bisa bersenang-senang, bisa menghibur diri, ya, menghibur, bisa untuk menikmati hidup ini, ya, itulah ukuran kesuksesan di dunia ini, ya. Padahal Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, ya, dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum wala ila ahwalikum wa innama yanzuru ila a'malikum wa ila qulubikum. Sesungguhnya Allah, ya, tidak melihat, ya, bentuk rupamu, penampilanmu, tidak melihat banyaknya hartamu, dan tidak pula melihat ahwalikum, ya, kondisimu, ya, status sosialmu, ya kan, perawakanmu, gitu kan, keturunanmu, gitu. Tetapi wa innama yanzuru ila a'malikum wa ila qulubikum. Tapi Allah melihat kepada amal-amal kamu, perbuatan kamu, ya kan, dan ila qulubikum, dan hati kamu. Apakah hati kamu benar? Apakah hati kamu bersih? Apakah hati kamu mengenal Allah, marifatullah, dengan benar, sehingga orientasi hidup kamu untuk Allah, tujuan hidup kamu untuk mencari ridha Allah, atau tujuan hidup kamu, ya, di hati kamu itu mencari selain Allah, mencari ridha selain Allah. Ya. Maka Allah Maha mengetahui. Maka yang dilihat adalah hati. Ya. Sejauh mana hati kamu terikat kepada Allah dan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Terikat kepada Allah berarti melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya, beriman kepadanya sepenuh hati, ya. Kemudian terikat kepada Rasulullah berarti mengikuti sunnah-sunnah Rasul, ya, walaupun beliau sudah wafat, tapi sunnah-sunnahnya masih ada, ya, masih ada, ya, hadis-hadis sahih masih banyak, ya. Dan apakah kita terikat dengan hadis-hadis itu, terikat dengan perilaku hidup yang dicontohkan Rasulullah, ya. Maka itu Allah melihat di sana. Saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang jelas, yang cerdas, dalam hadis riwayat Aisyah, ya, Rasulullah juga bersabda, man iltamasa ridha Allahi bisa khotinas radhiyallahu anhu wa ardo an wa ardo anhu nas wa man iltamasa ridho nasi bisa khotillah sakhitallahu alaihi wa ashato alaihin nas. Ya, barang siapa ya, seseorang ya, yang bertujuan menempuh ridha Allah, mencari ridha Allah, dengan daya upayanya dia membuat marah orang, maka Allah akan meridhoinya dan membuat orang-orang rela ridho kepadanya. Tetapi sebaliknya, seseorang mencari keridhaan manusia ya, dengan cara membuat marah Allah, maka Allah akan marah kepadanya dan kemudian menggerakkan orang untuk marah pula kepadanya. Jadi ridho Allah ya, yang kita cari ya, bukan ridho manusia ya. Itu hal yang pokok ya. Sehingga ini kemudian jalan hidup yang dipilih oleh orang yang mencari ridho Allah semata adalah jalan hidup yang luar biasa ya. Dia tidak mempedulikan ya, penilaian manusia. Tapi yang paling pokok, paling penting adalah penilaian Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau kita orientasinya untuk Allah, penilaian kepada Allah, karena kita mengenal Allah dengan benar, insya Allah, ya kan? Kita berada jalan kebajikan. Kenapa? Karena semua ya, yang diperintahkan oleh Allah adalah jalan kebajikan, ya, bukan jalan kemungkaran, bukan jalan kemaksiatan, ya, bukan jalan kekufuran. Nah, sehingga hidup manusia, kalau dia mengikuti jalan Allah, insya Allah dia akan mendapat ridho Allah, ya. Dan manusia juga akan ridho kepadanya akhirnya, pada akhirnya. Tapi kalau kita mencari ridho manusia, ya, ya, kita mencari ridho manusia lain, ya, supaya pimpinan kita senang dengan kita, supaya kaum kerabat kita senang kepada kita, supaya kita dikatakan orang sukses dan sebagainya, kemudian kita, ya, jauh dari Allah, ya, tidak mau sholat lima waktu, ya, tidak mau menjalankan sholat lima waktu, ya, karena alasan kesibukan, pekerjaan, bisnis, ya kan, mencari penghidupan duniawi, ya, atau, ya, dia melanggar perintah-perintah Allah, ya, ya, berbuat kerusakan di muka bumi, ya, kezoliman dengan orang lain, ya kan, maka Allah akan menjadikan manusia murka kepadanya. Allah murka kepadanya dan Allah akan kemudian menjadikan manusia juga murka kepadanya. Kenapa? Karena ya, itu adalah jalan keburukan. Ya. Saudaraku yang budiman, Tuhan yang cerdas, ya, maka penting sekali ya, ketika seseorang ya, mengenal Allah dengan benar, maka dia akan mengetahui bahwa Allah itu Maha berkuasa. Ya. Kekuasaan Allah meliputi segala hal. Ya. Kehidupan kita itu Allah yang menguasai. Ya. Allah mengetahui, menguasai kehidupan kita sebelum ini, sekarang, dan nanti. Ya. Allah juga mengetahui dan menguasai apa yang akan kita, yang apa yang terjadi, apa yang akan terjadi pada kita nanti di kehidupan kita setelah mati kita di padang mahsyar, ya kan, di yaumil hisab, yaumil mizan. Apakah kita selamat atau celaka, Allah mengetahui, sudah mengetahui, Allah mengetahui. Nah, rahasianya disembunyikan dari kita adalah supaya kita bersungguh-sungguh ya di dunia ini mencari ridho Allah, ya, mencari ridho Allah gitu. Dan supaya kita takut kepada Allah, takut terhadap azabnya, ya. Kenapa? Karena azab Allah itu sangat pedih sekali, ya, sangat pedih sekali. Kemurkaan Allah juga sangat sangat sangat dahsyat sekali. Kenapa? Karena Allah Maha Kuat, Allah Maha Perkasa, ya. Kalau ya di dunia ini ada seseorang manusia, ibaratnya ya, dia kuat, ya, badannya besar, ya. Kemudian dia marah, ya kan? Maka apa yang terjadi? Maka kemarahan orang yang badannya besar kuat ini, maka akan kerusakannya akan besar, ya kan? Nah, Allah adalah pemilik segala ya yang di langit dan bumi, ya. Kekuasaannya ya di seluruh alam, ya. Maka Allah Maha Perkasa, Maha Kuat, Maha Besar, ya, Maha Besar. Maka ketika Allah murka kepada manusia, ya kan? Ya, maka azabnya juga sangat pedih. Kenapa murka kepada manusia? Karena manusia itu tidak mau mengenal Allah, ya kan? Hanya sibuk mementingkan urusannya sendiri-sendiri. Nah, ini ya. mementingkan kepentingan sendiri, kepentingan dirinya sendiri. Ini salah satu hal yang membuat dia lalai kepada Allah. Maka dia lalai dan melupakan Allah, maka Allah juga lalai kepada melupakan dirinya. Nah, ini bisa kita lihat di dalam surat Al-Hasyr, ya. Surat Al-Hasyr itu kita bisa melihat, ya. Surat ke-59. Allah berfirman, ya. Ayat ke-19. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la takunu kal ladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun." Ya. Dan janganlah engkau, ya, dan janganlah kamu, ya, menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Maka Allah menjadikan mereka lupa terhadap dirinya sendiri. Ya. Fa'angsahum anfusahum. Maka Allah jadikan dia lupa terhadap dirinya sendiri. Maksudnya lupa terhadap nasib dia nanti di akhirat. Gitu, ya. Karena dia lupa kepada Allah, maka dia sibuk dengan selain Allah, ya kan? Sibuk dengan selain Allah adalah sibuk dengan hawa nafsunya, sibuk untuk memenuhi kepentingan hawa nafsunya sendiri, ya. Gitu. Sibuk mengejar duniawi intinya, ya kan? Nah, maka ulaika humul fasikun. Itulah orang-orang yang fasik, orang-orang yang lebih mementingkan dunia daripada akhirat, orang-orang yang lebih mencintai dunia ini daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah, ya kan? Dia mencintai kekayaan, pangkat, jabatan, kedudukannya jauh lebih cintanya kepada ini, ya, daripada kepada Allah, Rasul dan jihad, daripada kehidupan akhirat. Ya, maka Allah jadikan lupa terhadap dirinya di akhirat nanti. Ya. Maka Allah pun akan melupakan dia. Nah, mereka lupa kepada Allah dan Allah pun akan melupakan dia di akhirat. Nah. Saudaraku yang budiman, Tuhan dan cerdas. Penting sekali kita mengenal Allah, ya, mengenal Allah, kemudian bagaimana perilaku Allah, ya, terutama kepada manusia, ya, kepada manusia. Ya. Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 49, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardh min dabbati wal malaikatu wa hum la yastakbirun." Dan segala apa yang ada di langit dan di bumi, ya, itu bersujud kepada Allah, ya, semuanya, ya, ya, planet, matahari, bintang-bintang, ya, langit, ya, kemudian gunung-gunung, sungai, lautan, ya, semuanya, ya, itu bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu semua makhluk yang bergerak, bernyawa, dan juga para malaikat, ya. Dan mereka, malaikat tidak menyombongkan diri. Jadi, semua yang di langit dan bumi itu bersujud, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang tidak sujud patuh adalah manusia dan jin. Ya. Manusia dan jin. Nah, manusia lalai karena dari sujud kepada Allah karena duniawi. Ya. Karena sibuk memikirkan urusan perut, ya, dan di bawah perutnya. Ya. Karena sibuk memikirkan kejayaan duniawi, ya, kesuksesan duniawi, ya kan, gitu, ya, sibuk dengan bagaimana supaya bisa sejahtera, bisa mapan, bisa sukses, bisa kaya, bisa terpenuhi semua kebutuhannya, ya kan, bisa menjadi orang yang terkenal, yang hebat, ya, yang luar biasa, gitu, sehingga orang kagum, ya, orang tunduk, orang lain hormat dan, ya, bangga dengan dia. Nah, inilah, ya, maka orang mengejar prestasi duniawi, ya, maka dia lupa kepada Allah, maka dia oleh setan dijadikan lupa kepada Allah, diperdaya lupa kepada Allah, ya, akhirnya dia tidak mau, ya, mencari ridha Allah, hidupnya hanya untuk mencari duniawi. Kemudian ya khafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna yu'marun. Ini adalah perilaku dari malaikat, Mereka takut kepada Tuhan yang berkuasa di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Maka malaikat itu sangat mengenal Allah, ya, sangat mengenal Allah, ya. Para malaikat sangat mengenal Allah sehingga mereka takut kepada Allah dan sama sekali tidak berani melawan perintah Allah, tunduk patuh kepada perintah Allah. Nah, saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas. Kemudian di dalam ayat berikutnya adalah wa qala Allahu la tattakhidu ilahaini isnain. Innama huwa ilahu wahid. Fa iyyaya farhabun. Ya. Dan Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Ya. Dua Tuhan, ya, maksudnya Allah dan selain Allah. Gitu ya. Artinya mempersekutukan Allah itu sama sekali dilarang, itu jelas sekali dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa, ya. Allah yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, ya. Maka hendaklah engkau kepadaku saja kamu takut, ya. Fa iyyaya farhabun, ya. Fa iyyaya farhabun. Fa iyyaya farhabun artinya hanya kepadamu lah, hanya kepadakulah hendaknya engkau, ya. Farhabun, farhabun apa? Takut, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Walahu ma fis samawati wal ardi walahu din wasiba. Ya. Afa ghairallahi tattaqun, ayat ke-52. Dan miliknya lah segala, ya. Ya, apa yang ada di langit dan di bumi dan kepadanya lah, ya, ketaatan, ibadah dan ketaatan selama-lamanya. Mengapa kamu takut kepada selain Allah, ya? Kenapa takut kamu, ya? Afa ghairallahi tattaqun, ya. Ya, maka kenapa engkau takut, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini kenapa? Kenapa kita takut kepada selain Allah? Ya, padahal mereka makhluk, ya kan? Siapapun dia adalah makhluk, ya kan? Maka kita hanya takut kepada Allah karena Allah lah yang memiliki kerajaan di langit dan bumi, Allah yang menguasai seluruh kehidupan, ya. Sekarang, nanti, ya. Nah, saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas, maka penting sekali, ya, kita memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana difirmankan dalam ayat berikutnya, wama bikum min ni'matin faminallah, summa idza masakum dzurru fa ilaihi tajarun, ya. Maka dan segala nikmat yang ada padamu itu datangnya dari Allah. Dari Allah, semuanya dari Allah, ya kan? Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanyalah kamu meminta pertolongan. Semua nikmat datanya dari Allah, ya. Nikmat makan, nikmat melihat, nikmat hidup tenang, nyenyak, ya. Nikmat untuk bisa berjalan, ya. Nikmat bisa hidup sehat, ya. Nikmat segala hal yang kita rasakan, ya. Tiap menit, tiap detik, ya. Bahkan nikmat tidur pun, ya, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita ditimpa kesusahan, maka kepadanyalah, ya, kita memohon pertolongan kepada Allah. Kenapa? Biasanya kalau orang didera oleh berbagai macam kesulitan hidup, maka dia ingat kepada Allah. Ya. Karena tahu bahwa Allah yang Maha Berkuasa itu tempat untuk mengadukan permasalahan dan Allah lah, ya, tempat untuk memohon pertolongan. Tetapi, ya, summa idza kasyafad durra ankum idza fariqum minkum bi rabbihim yusyrikun. Kemudian apabila dia telah menghilangkan bencana dari kamu, maka sebagian dari kamu mempersekutukan Allah, ya, dengan yang lainnya. Artinya apa? Ketika permasalahan hidupnya selesai dan Allah kemudian menghilangkan bencana atau malapetaka kesusahan hidupnya, ya, diganti dengan kenyamanan, ya, kenikmatan, maka kemudian dia lupa kepada Allah dan kemudian dia, ya, mencari ridho selain Allah Subhanahu wa taala, dia mengabdi bersembah sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini, ya, yang terjadi, banyak yang terjadi dulu, sekarang, ya, sampai sekarang. Nah, kita juga harus paham, ya, tentang ini, ya. Kita harus jangan sampai kita terjebak, ya, oleh tipu daya syaitan, ya. Maka Allah mengatakan dalam ayat berikutnya 55 surat An-Nahl, liyakfuru bima atainahum fatamattau fasaufa ta'lamun. ya, maka biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka. Maka fatamatta'u, ya, bersenang-senanglah kamu di dunia ini, ya. Fasaufa ta'lamun. Nah, kelak kamu akan mengetahui akibatnya di akhirat, ya. Dan begitu banyak manusia yang sibuk, ya, tenggelam dengan mencari kesenangan duniawi dan lupa kepada akhirat. Nah, kemudian dia lupa kepada Allah, ya. Kemudian Allah juga melupakan nanti di akhirat. Nah, na'udzubillahi min dzalik. Nah, saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang jelas, ya, untuk mengenal Allah, ya, maka kita perlu berinteraksi, ya, ya, dengan ayat Al-Quran, mengamalkannya. Dan insya Allah, Allah akan membimbing kita. Jadi Allah tidak mati, Allah tidak tidur, Allah tidak mengantuk. Jadi selama kita, ya, mendekat kepada Allah, ya, takarrub ila Allah, Allah akan mendekat lebih cepat kepada kita. Nah, jadi ini tiap hari ada hubungan interaksi kita dengan Allah, ya. Dalam setiap aktivitas kita, ya, kita niatkan insya Allah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam ibadah-ibadah kita maupun dalam keseharian kita, ya, dimanapun kita berada, insya Allah kita terkoneksi, ya, senantiasa dengan Allah, dan semoga Allah menjaga, ya, hubungan ini senantiasa kepada kita sehingga kita senantiasa dekat kepada Allah, ya, sehingga kita menjadi orang yang betul-betul ma'rifatullah, ya, orang yang betul-betul mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, sehingga dengan ma'rifatullah itu tumbuh, ya, ya, cinta kita kepada Allah. Inilah maka yang disebut dengan halawatul iman. Ya, halawatul iman adalah, ya, yakuna Allah wa rasuluhu, ya, ahabba ilahi mimma siwahuma. Ya. Jadi menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai, ya, daripada, ya, selainnya, selain keduanya. Gitu, ya. Jadi kita mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai Allah dan Rasulnya, ya, jauh di atas daripada kecintaan kita kepada selain keduanya. Selain keduanya berarti kepada karir, kepada jabatan, kepada kedudukan, kepada fasilitas hidup, kepada kenikmatan duniawi yang lainnya. Ya. Nah, termasuk bahkan terhadap cinta terhadap diri kita sendiri. Rasul mengatakan, la yakunu ahadukum, ya, la yu'minu ahadukum hatta, ya, hatta akuna akhabba ilahi mimma min nafsihi min walidihi min wawalidihi minan nasi ajmain. Nah, gitu, ya. Jadi tidak dikatakan beriman, ya, seseorang itu sampai dia menjadikan aku Allah, Rasulullah Muhammad SAW itu lebih dicintai daripada dirinya sendiri, daripada anaknya, daripada bapaknya, orang tuanya, dan daripada seluruh manusia yang lainnya. Ya. Jadi cinta kepada Allah dan Rasulnya harus paling atas, prioritas. Cinta, maksud cinta adalah kita hidup, ya, hidup sesuai dengan arahan Allah, sesuai dengan sunnah Rasulullah. Ya. Cinta berarti kita mencintai apa yang dijanjikan Allah, ya, kita termotivasi oleh apa-apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ya. Kita tersibuh, terwarnai oleh wahyu-wahyu Allah, ya, oleh perintah-perintah Allah, oleh firman-firman Allah, dan kita terwarnai oleh, ya, dalam hidup kita sehari-hari terwarnai oleh perilaku Rasulullah, ya, perintah-perintah Rasulullah, ya, anjuran-anjuran Rasulullah, ya kan, dan keinginan-keinginan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sehingga kita mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Nah, inilah yang telah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, ya. Para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Ketika Umar bin Khattab, ya, beliau waktu itu sudah Amirul Mukminin, kekuasaan Islam membentang dari perbatasan dengan India, ya, karena seluruh wilayah kekuasaan Kisra Persia sudah jatuh ke tangan kaum Muslimin. Kemudian kekuasaan Romawi Timur, ya, Syam dan sekitarnya, Palestina, ya kan, sampai ke Mesir, ya, sampai ke Afrika Utara itu juga jatuh kekuasaan dalam Islam. Nah, tapi Amirul Mukminin Umar bin Khattab itu hanya punya dua pakaian, ya, dua pakaian yang diganti berganti-ganti, ya, dan itu pun ada tambalannya, ya, Kalau nggak salah ada sekitar 12 atau 16 tambalan di bajunya. Ya. Ketika seseorang tanya, mengatakan, ya Amirul Mukminin, kenapa engkau tidak berganti baju yang lebih baik? Supaya engkau bisa sholat lebih khusyuk, supaya engkau bisa istirahat lebih nyaman, sehingga nanti setelah istirahat nyaman kamu bisa beribadah lebih baik lagi dan mengurus umat lebih baik lagi. Maka jawaban Umar bin Khattab, ya radhiyallahu anhu, saya memiliki dua orang sahabat, ya, yang sudah mendahului saya, dan saya khawatir kalau saya, mengingkari keduanya, tidak mengikut jalan hidup mereka berdua, maka aku khawatir nanti di akhirat tidak bisa berkumpul lagi dengan mereka berdua. Ya. Yang dimaksud mereka berdua adalah Muhammad SAW dan Abu Bakar, ya, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, jadi inilah ya jalan hidup, ya. Jalan hidup yang benar, ya, jalan hidup yang benar, yang insya Allah kita coba untuk teladani, ya, semampu dengan semampu sebatas yang kita sekuat yang bisa kita lakukan, insya Allah, ya. Saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas. Kemudian perilaku berikutnya, ya, kita takut kepada Allah, takut kepada azab Allah, sehingga kita menjadi orang yang berserah diri kepada Allah, tawakal kepada Allah, kemudian ya memohon ampun kepada Allah, ya, memohon ampun kepada Allah. Kenapa? Allah itu azabnya sangat pedih, ya kan? Kita takut amal-amal kita tidak diterima Allah. Kenapa? Karena tidak ikhlas, ya. Karena riya, banyak riya. Riya itu ingin dipuja, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin mendapatkan balasan dari manusia. Itu namanya riya. Kita takut, ya, apa yang kita sudah usahakan, ya, siang malam itu nanti di akhirat itu tidak dinilai, tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, karena tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, tidak sesuai dengan perintah-perintah Allah, ya kan. Nah, kita takut, ya, kita mati dalam kondisi su'ul khatimah, ya. Kita sudah beribadah lama tapi kita mati dalam su'ul khatimah, gitu. Kenapa? Karena diri kita, ya, kita sudah menyimpang, ya, sudah menyimpang dari jalan yang benar, jalan yang digariskan oleh Allah, ya, jalan yang dicontohkan para nabi dan rasul, ya, jalan yang diperintahkan oleh Muhammad SAW. Nah, itu. Kita takut apa yang telah kita usahakan itu menjadi sia-sia, tidak bernilai, ya. Nah, inilah kita takut nanti di akhirat kita menjadi orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut itu adalah sebagaimana sabda Rasulullah, seseorang datang di hari kiamat itu dengan membawa pahala, ya, amal kebaikan, sholat, zakat, ya kan, dan lain-lain, ya, banyak. Tetapi, ya, pada waktu yang bersamaan di dunia, dia juga melakukan kezoliman, ya, membuat ghibah, namimah, fitnah, ya kan, menzolimi orang lain, ya. Maka orang yang dizolimi, orang yang difitnah, ya, itu kemudian meminta keadilan. Akhirnya amal-amal kebaikan dia, ya, diambil oleh orang-orang yang dizalimi, ya, satu persatu, ya kan, hingga akhirnya semua amal kebaikan dia hilang, habis. Nah, sementara orang yang menuntut dia itu masih banyak, ya. Maka sebagai gantinya, ya, keburukan orang-orang yang dizalimi itu kemudian diambil oleh dia, ya, diambil oleh dia, ya. Maka yang tadinya dia membawa banyak kebaikan, amal kebaikan, kemudian justru malah menanggung banyak keburukan, amal keburukan, amal keburukan, gitu, yang diperoleh orang lain karena kezaliman dia. Maka dia menjadi orang yang bangkrut. Nah, ini adalah tipikal sosok untuk orang-orang yang berkuasa. Orang-orang yang diberi amanah, berkuasa, mengurusi urusan umat, tapi dia zalim, ya. Dia menumpuk harta dia sendiri, dia hidup untuk dirinya sendiri, ya. Dan dia menzalimi orang lain, ya. Dia memperlakukan orang lain, ya, seperti seorang raja kepada rajanya dengan banyak kezaliman. Ya. Yang dizalimi banyak, ya. Yang dizalimi banyak, maka nanti di akhirat menuntut semuanya kepada dia. Karena apa? Karena di akhirat keadilan ditegakkan seadil-adilnya. Maka berhati-hatilah, ya. bagi mereka yang berkuasa, ya. Karena kekuasaan adalah amanat, dan orang yang tidak mampu menggol amanat di akhirat itu akan menjadi merugi, bisa menjadi sangat merugi. Maka nanti di akhirat orang-orang berteriak supaya dia tidak terkenal, supaya dia tidak memiliki kekuasaan, supaya dia tidak memiliki banyak harta. Ya. Kenapa? Karena harta di dunia itu akan nanti di akhirat akan dihisab. Ya. Dari mana datangnya dan kemana dipergunakan. Ya. Maka Rasulullah, ya, ketika wafat pun itu tidak membawa harta. Ya. Semua hartanya, ya, sudah dibagi-bagikan, ya kan? Kemudian tinggal 10 dirham, dan itu kemudian 10 atau 12 dirham, dan itu oleh Rasulullah diperintahkan, ya, supaya dibagikan hari itu juga sebelum beliau wafat. Nah, ini itulah Rasulullah, ya. Rasulullah hidup untuk Allah, bukan untuk dirinya, bukan untuk keluarganya, bukan untuk manusia, tapi untuk Allah, ya kan? Nah, kemudian maksudnya untuk mencari ridha Allah, ya, mencari ridha Allah, ya. Nah, dalam rangka mencari ridha Allah itu, kemudian Rasulullah berdakwah untuk menyeru manusia agar mereka selamat di akhirat dari azab neraka dan masuk surga seluas langit dan bumi. Nah, saudaraku yang budiman, tuan-tuan cerdas, nah, takut kepada Allah, kemudian kita minta ampun kepada Allah, ya. Maka minta ampun adalah kebiasaan dari yang disunahkan oleh Muhammad SAW. Rasulullah bersabda bahwa dalam riwayat Muslim, beliau itu sehari itu minta ampun kepada Allah minimal, ya, 70 kali atau 100 kali, ya. Jadi Rasulullah yang maksum, yang maksum. Maksum artinya terhindar dari segala kesalahan, ya. Dia adalah semua kesalahannya sudah diampuni Allah, baik yang sudah lalu maupun yang akan datang. Itu Rasulullah. Tapi Rasulullah tetap minta ampun kepada Allah. Karena apa? Karena itulah ciri khas orang yang bersyukur, ya. Ciri khas orang yang bersyukur adalah senantiasa meminta ampun kepada Allah, ya kan, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ya. Saudaraku yang budiman, tuan cerdas, insyaallah demikian dari tambahan, ya, tambahan dari materi Ma'rifatullah. Insyaallah kita berjumpa pada seri presentasi seri dakwah ila Allah, ya. Berikutnya Islamic Shadow Presentation, dan saya sekali lagi menegaskan, tidak penting siapa saya, tidak penting Anda mengenal, tidak mengenal saya tidak apa-apa, ya. Memang tidak perlu, ya. Tidak perlu Anda mengenal saya, dan saya juga tidak perlu mengenal Anda, ya. Yang penting adalah kita terhubung, ya. Terhubung, ya, oleh materi-materi presentasi, ya. Apa yang kita sampaikan, dan insya Allah, ya, kalau kita sama-sama menjalani, ya, kebenaran, ya, di jalan yang lurus, insya Allah kita akan bertemu, ya, berkumpul di surganya Allah kelak, ya, di surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Insyaallah kita bertemu dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, insyaallah. Dan Allah akan mempertemukan kita insyaallah semuanya di surga, ya, seluas langit dan bumi selama-lamanya, ya. Dan insyaallah kita bisa sama-sama saling mengenal nanti di akhirat, insyaallah, ya. Dan semoga kita semuanya terhindar, ya, dari azab neraka, ya. Anak, jadi kita sama-sama, Anda, saya dan Anda sama-sama bisa terhindar, ya, diselamatkan Allah dari azab neraka jahanam yang membinasakan. Nah, gitu, ya, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung di akhirat, insya Allah, ya. Demikian, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada khilafan. Assalamualaikum. Alhaqqu min rabbik fala takuna minal ghafirin. Kebenaran dari Allah, dan jangan ragu sedikit pun, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.